محمد وصحبه ومن اتبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نراجع الدرس. لا يغنى بارويفه apa yang dimaksud dengan ilmu nahwu. Nah, itu tuh bukunya ya. Orang itu tuh bukunya. Ilmu tentang lala Abu Rafi. Bila di Indonesia lah, bos. Ilmu tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui akhir-akhir kalimat. Hukum-hukum. Ahkam awakhirul kalim. Nah, barakallahu fiik. Apa faedahnya belajar ilmu nahwu? Daya fana apa beda? Yang akan ditanam sesuai di Al Kalam Al Arabi, nah. Fahmul Kitab Sunnah. Fahman Sahihan. Al Aula Nuqaddim Al Tsani. Yang lebih tepat kita dahulukan yang pertama. Baik. Mahwal kalam bahasa Sofia. Mufhimin. Baik. Al-kalam wal lafzul murakkabul mufidu bil wadi. Ma makna qawlihi lafzan? Abu Luqman. Ibaratan angka silabi silabi panjang. Apa ini? Pertanyaannya Allah, jangan punya jawaban dulu. Asal itu mustamilan. Asal ayat kunat. Ayat kunat asal itu mustamilan. Alam sajung burung ada ayat ini. Filia. Lafat adalah suara yang mengandung sebagian huruf-huruf hijaiyah yang dimulai dari alif dan diakhirannya. Dikecualikan darinya dari lafat ini apa ya, apa itu? Kecualikan dari lafat al-khat wal isyarah. Alkitabah, tulisan, syarat. Nah, dia bukan kalam karena tidak ada suara. Ma makna kaunihi mufidan? Atau kita, nah, murakkaban dulu. Lafzul murakkabu al-kalam wa lafzul murakkabu. Ma makna kaunihi murakkab? Alhamdulillah. Tersusun dari dua kata atau lebih. Tersusun dari dua kata atau lebih. Tidaklah kalam itu tersusun dari dua kata atau lebih. Ma mana kau ini mufidan? Ya, apa isal? Ayah sunnah. Ayah sunnah suku terdekat ini. Alaihi. Alaihi dia itu layak mempunyai aksan yang tak dihormati. Artinya? Banyak pekerjaan seorang sehingga orang yang mendengarkan tidak membutuhkan sesuatu yang lain. Kita menunggu sesuatu yang lain. Nah. Ma makna qawli mawdu'an bil wadil arabi? Dak. Wakil. Tidaklah lafad-lafad yang digunakan al-musta'mala itu ya min al-alfad allati yastamiluhu al-arabu li dalalatin ala ma'nan min al-ma'ani. Tidaklah lafad-lafad yang digunakan itu dari lafad-lafad yang digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan atas satu makna dari makna-makna tertentu. Masfil ya fana abarahan, contohkan satu contoh lima yusamma inda nuhati kalamin. Zahra Zaidun ilal masjid. Nah, murakab min kam? Tersun dari berapa kata itu? Murakab min al arba'atil kalimat. Zahra Muhammadun ilal masjid. Nah, Abu Nabila, hat misalan murakaban min kalimatain. Dua kalimat, dua kata. Kharaja Zaidun. Kharaja Zaidun. Nah, artinya apa? Keluar Zaidun. Baik, sudah sempurna belum? Belum. Duriba kalbun. Nah, sempurna? Insyaallah. Ya, sempurna. Seekor anjing telah dipukul, titik. Nah, misal min murakkaban min salasati atau salasi kalimat. Apa Zufar? Allahu fis-sama. Ma mana fi huna? Ala. Nah. Baik, terusun dari lima kata Mbak Muhammad. Qala Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad. Apa? Qala Abu Abdillah. Abu Abdillah Muhammad. Muhammadun. Udah banget. Lima kata, perintahnya lima. Gimana ya tadi? Sukanya nawar ya. Dikasih itu lima kok masih tidak kurang. Ya Muhammadun bilal masjid. Bilal masjid. Siapa ya? Ya Muhammadun bilal masjid. Surah satu Masian dan kaki ya. Contohkan murakab tapi bukan kalam. Di sana Dahabtu ilah. Dahabtu ilah. Nah, contohkan yang tidak wada Abu Maimunah. Contohkan yang bukan wada. Rahimu. Syah Ibrahim. Indah. Benar atau salah? Ini siapa namanya, Pak? Abu Umar. Abu Umar. Nah. Abu Umar. Itu sudah pasti ya. Ya iya, makanya benar atau salah? Salah kan? Iya, yang benar? Hadramaut. Hadramaut. Kok bingung? Saya orang Indonesia. Saya seorang pelajar. Pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Nah, itu bukan wada. Nah, saya balas nastamir. Barakallahu fikum anwa'ul kalam. Setelah beliau sebutkan tentang al-kalam, beliau akan membahas tentang anwa'ul kalam. Yang lebih tepat anwa'ul kalimah, ya, macam-macam kata, karena beliau nanti di sini akan menyebutkan tentang macam-macam kata, bukan macam-macam al-kalam. Nah, jadi yang dimaukan dengan anwa'ul kalam adalah macam-macam ma yutarakkabu minhul kalam, macam-macam penyusun kalam, bukan macam-macam kalam tapi macam-macam penyusun al-kalam. Qala Abu Abdullah Muhammad ibnu Dawud As-Sinhaji al-Ma'ruf ibn Ajur rahimahullah. Waqtamu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Macam-macamnya ada tiga, isim, fi'il, huruf dan isim, fi'il dan huruf yang memiliki makna. Pada nomor satu, perhatikan barakallahu fikum. Ai fil kawakib, di dalam al-kawakib, al-kawakib ini syarat terhadap mutammima la jurumiyah lil ahdal. Mutammima karya Al-Khattab, al-kawakib ini karya Al-Ahdal. Syarahnya. Qala anna hadha at-taqsima lil kalimati wa laysa lil kalami falyata'ammal. Pembagian ini adalah pembagian untuk kata, bukan pembagian untuk kalam, maka hendaklah diperhatikan. Khutbah nomor 2. Qala al-mu'allif ma'nahu harfun. Ya, harfun ja'ali ma'nan adalah harfun ja'ali yadulla ala ma'nan fi ghairihi. Maknanya adalah sebuah huruf yang datang untuk menunjukkan atas satu makna pada yang selainnya. Misalkan min dhahabtu minal masjid minal baiti ilal masjid. Min ini maknanya apa? Abu Abdullah, Hamdi. Min di sini maknanya al-ibtida, permulaan. Ila itu juga huruf, maknanya apa? Al-intiha, akhir. Saya pergi dari sini mulainya dari rumah ila sampai ke masjid. Itu huruf yang memiliki makna. Dia menunjukkan makna yang lainnya. Beda dengan misalkan dahaba. Dahaba adalah menunjukkan makna perbuatan pergi, menunjukkan atas dirinya sendiri. Juga Muhammadun, Muhammadun itu menunjukkan atas makna pada dirinya sendiri. Beda dengan huruf. Kalau huruf itu menunjukkan makna yang lainnya, seperti min menunjukkan makna al-ijtida atau at-tab'in atau yang lainnya. Fa akhraja al-harf alladhi idza udhifa ila ghairihi la yadullu ala ma'nan. Maka akhraja definisi ini ja'ali ma'nan mengecualikan, mengeluarkan. Maksudnya mengeluarkan adalah mengecualikan huruf yang apabila disandarkan kepada kata lainnya tidak menunjukkan atas suatu makna. Mislu huruf tahajji, seperti huruf-huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, ila akhirihi. Baik, maka itu bukan yang dimaksud dengan harfun ja'ali maknan. Alif, ba, ta, sampai ya, itu bukan harfun ja'ali maknan. Maka dia bukan aksamul kalimah. Sama dengan harful mimi min Muhammadin idza afradnahu la yadullu ala anna al-mahdhufa Muhammadun. Sebagai contoh huruf mim dari kata Muhammad. Mim pada kata Muhammad ada berapa mim? Abu Yazid. Berapa? Dua mim. Muhammad. Dan yang ditasdid yang kedua. Ada tiga mim. Apabila kita sendirikan huruf mim tadi, la yadullu ala annal mahdhufa Muhammadun. Kita pisah huruf mim saja. Tadi harus satu mim di depan itu kita pisah. Tidak menunjukkan atas bahwa yang dibuang itu adalah Muhammad. Aw bi ma'nan awdaha. Atau dengan makna yang lebih jelas. Lau qulta kharajtu dal al-bayt. Aw safartu ain Makkah. Perhatikan huruf dal dan huruf ain di sini. Fal harfani fi hadaini misalaini lam nastafid minhuma syai'an. Maka dua huruf ini dalam dua kalimat ini, dua contoh ini, dal sama ain ini, kita tidak bisa mengambil faedah dari keduanya sedikit pun. Enggak ada maknanya. Ini huruf hijaiyah, bukan huruf yang punya makna. Fi khilafi ma law qulta kharajtu minal baiti aw safartu ila Makkah. Beda kalau kamu katakan kharajtu minal baiti, aku keluar dari rumah. Berarti kan ini min. Huruf menunjukkan makna. Maknanya apa ini tadi? Al-ijtida'. Atau safartu ila Makkah, aku telah safar ke Makkah. Ila ini harfun. Ja'a li ma'nan. Yaitu al-intiha. Fa innana nastafidu min al-mithal al-awwali anna ibtida' al-khuruji kana min al-bayt. Maka sungguhnya kita bisa mengambil faedah dari contoh yang pertama, kharajtu min al-bayt, bahwasanya permulaan keluar itu dari rumah. Itu namanya min bermakna al-ibtida'. Awalnya, permulaannya. Wa minal mithali tsani anna safara intaha ila Makkata. Dari contoh yang kedua, safartu ila Makkata, aku safar ke Makkah, menunjukkan ya kita bisa mengambil dari contoh ini bahwasanya safar itu berakhir sampai di Makkah. Itu namanya harfu ila. Harfun ja'ali ma'nan, ila bermakna al-intiha, akhirnya. Fal khulasatu, maka kesimpulannya, annal hurufa nau'ani. Huruf ada dua macam. Al-hamzah hurufun ma'ani, huruf-huruf yang punya makna. Dengan istilah lain, beliau katakan, harfun ja'a lima'nan. Huruf yang memiliki makna. Huruf yang memiliki makna ini banyak. Seperti apa? Huruf-huruf jar, huruf ataf, inna wa akhwatiha, itu adalah harfun ja'ali ma'nan. Alba hurufun mabani, huruf-huruf pembangun, penyusun sebuah kata. Istilah lainnya huruf apa ini? Mbak Ibrahim? Huruf hijaiyah atau huruf tahajji. Wahuwa ma tubna minhul kalimatu. Huruf mabani adalah huruf-huruf yang sebuah kata itu dibangun dengannya. Misalkan Muhammadun dibangun dari min, ha, min, min, dal. Ja'a dibangun dari jim, alif, hamzah. Nah itu huruf yang membangun, menyusun sebuah kata. Fahurubul ma'ani idha adhaftaha ila ghairiha afadat ma'nan kama taqaddama fil misalain. Huruf-huruf ma'ani apabila kamu sandarkan huruf tersebut kepada selainnya, maka huruf itu akan memberi faedah suatu makna sebagaimana telah berlalu dari atau dalam dua contoh tadi, kharajtu minal bayt dan safartu ila Makkata. Bikhilafi ma'idha atayna bilharfi mujarradan fa'innahu la yufidu ma'nan. Beda dengan apabila kita mendatangkan huruf ma'ani tadi sendirian, tidak disandarkan kepada kata lainnya, maka dia tidak menunjukkan, tidak memberikan faedah makna. Kaqaulika ila an min. Fahadil hurufu la tufidu maknani. Kalau huruf-huruf ini sendirian, dia tidak menunjukkan, tidak memberi faedah makna. Walau kanat min hurufil ma'ani, walaupun dia termasuk huruf-huruf ma'ani. Jadi kalau huruf ma'ani, huruf yang punya makna itu pun kalau disendirikan, tidak digandeng dengan kata lain, dia juga tidak punya makna. Min saja kita tidak akan tahu ini maknanya apa. Bisa ibtidak, bisa ba'ad, zaidah, atau yang lainnya. Ketika disusun dengan kata lainnya, maka dia akan menunjukkan suatu makna. Illa idza udkhilat ala ghairiha, kecuali jika huruf-huruf ma'ani tadi dimasukkan kepada kata yang lainnya. Fa innaha tufidu ma'nan kama taqaddama fil mithalain. Maka sungguhnya dia huruf-huruf ma'ani tadi akan memberi faedah makna sebagaimana telah berlalu dalam dua contoh. Wa ma huruful mabani fala tufidu syai'an. Adapun huruf-huruf mabani, huruf hijaiyah, maka tidak memberi faedah sedikit pun. Sawa'un adkhalnaha ala ghairiha kama taqaddama am lam nudkhilha. Berarti kan bacanya am lam nudkhil. Karena dakhala itu fi'il lazim, dia tidak butuh maf'ul. Ketika disambung dengan dhamir nasab, maka dia dibaca dengan adkhala yudkhil, dimuta'adikan. Baik. Adapun huruf-huruf mabani tidak memberi faedah sedikit pun. Kita masukkan dia kepada yang lainnya sebagaimana telah berlalu. Contohnya apa tadi? Kharajtu dal al-bait, safartu ain Makkah. Disandarkan kepada kata lainnya, dia tidak punya makna. Baik. Am lam nudkhilha, ataukah kita tidak memasukkannya, kita sendirikan. Misal dal, ra, fa, tidak ada faedahnya. Fa'ulima mimma taqaddama qablu anna harfal hija'i juz'un minal kalimati wa harful wa harfal ma'na kalimatun bidzatiha. Maka diketahui dari apa yang telah lalu, penjelasan yang telah lalu ini, yang di atas tadi, bahwasanya huruf hija'iyah itu adalah bagian dari kata, penyusun kata. Adapun huruf ma'ani itu adalah kalimat atau kata itu sendiri. Paham ya? Huruf ma'ani itu penyusun kata. Adapun huruf ma'ani adalah kata itu sendiri. Nah. Qala syari wa akul. Qala Pak Azam. Qala syari. Siapa syarinya? Syari Muhammad. Syari. Siapa? Muhammad. Muhammad apa? Muhammad. Okey. Tak ada apa? Oh, enggak ada di depan. Pantesan bingung. Muhammad Muhyiddin. Oh, Muhammad Muhyiddin. Jangan lah. Abdul Hamid. Abdul Majid. Ya. Terus lanjut. Al-Fadu. Ada alif lamnya. Al-Fadu. Al-Al-Fadu. Al-Al-Fadu. Nah, gitu. Kana al-Arabu yastamiluna fi kalamihim wal-Qalib nukilat ilayna anhum wa nahnu nak natakallamu natakallamu natakallamu biha fi muhawaratina fi muhawaratina wa durusina wa naktabuha fi kutubina wa naktubu biha ila ahlina wa asdiqaina layak lu wahidin wahidun minha an ayyakuna wahidan min sarasati asya'in asya'a wairu munsarif min sarasatin asya'a salasati min sarasati asya'i ah, ini kat min sarasati asya'a iya al-ismu wal-fi'lu wal-harfu baik berkata syarih wa aqul dan saya katakan al-alfadu allati kana al-arabu yastamilunaha fi kalamihim lafaz-lafaz yang orang-orang Arab, al-Arab ini jamak ya, jamak dari Arabi. Maka perhatikan di sini pakai dhamir yastamiluna pakai wawu. Lafaz-lafaz yang orang-orang Arab menggunakannya di dalam ucapan mereka. Wa nuqilat ilaina anhum dan dinukil kepada kita dari mereka dari orang-orang Arab. Fanahnu natakallamu biha maka kita berbicara dengannya fi muhawaratina di dalam percakapan-percakapan kita dengan bahasa Arab wa durusina dan pelajaran-pelajaran kita wa naqra'uha fi kutubina kita membacanya dalam kitab-kitab kita wa naktubu biha ila ahlina wa asdiqaina kita menulis dengannya kepada keluarga-keluarga kita kepada teman-teman kita la yahlu wahidun minha tidaklah kosong satu pun darinya an ayyakuna wahidan min salasati asya ya tidaklah kosong dari lafaz-lafaz tadi melainkan satu dari tiga perkara yang pertama isim yang kedua fi'il yang ketiga harf jadi intinya bahasa Arab cuma ini saja isim fi'il harf ya barakallahu fikum. Apa dalilnya? Terbatas hanya tiga ini saja. Dalilnya adalah al-tatabbu wal-istiqra, penelitian. Nah, para ulama bidang ilmu ini mereka pergi ke bawah di lembah-lembah, ke gunung-gunung yang ada al-Arab yang masih lugahnya fasihah yang asli. Mereka meneliti, mereka dapati di sana ada tiga ini. Isim, fi'il, harf. Tidak ada yang keempatnya. Ikra ya, Pak Sofia. Kalau syarih, sama ismu, kalau ismu, wafi. Maka ada yang sama, wafi istilahi. Wafi, ambilnya wasol, antum langsung saja. Wafi istilahi nahliyina. Wafi istilahi kalimat berjalan pada maknanya di nasihat walau tersaring di zaman namun Muhammad bin Tuhani wa rahwa rajul wa jamanun wa nadun wa tufahatun wa laimunatun laimunatun wa asal fakullu فكل واحد من هذه الألفاظ يدل على معنى وليس الزمان جاهلا في معنى في معناه في معناه معناه يكون اسما فيكون فيكون اسما أما الاسم kita akan dibawa oleh syarif ini untuk membahas tentang satu persatu dari tiga macam kalimat tadi isim fi'il harf amal ismu adapun isim fahuwa fil lughah ma dalla ala musamman secara bahasa isim adalah apa yang menunjukkan atas sesuatu yang dinamai diambil dari kata as-sumu ya sumu bermakna ulu tinggi kenapa isim itu dikatakan tinggi karena dua saudaranya fi'il harf itu mesti membutuhkan isim sehingga posisi al-ismu itu onu dia dibutuhkan oleh fi'il dan huruf sedangkan isim itu tidak butuh fi'il dan huruf sudah bisa membuat satu kata sudah satu kalimat misalkan zaidun qa'imun isim cukup fi'il dia tidak akan menjadi kalam tanpa isim harf demikian pula. Misalkan fi'il saja, ja'a dzahaba, bukan kalam. Ya. Min ila, bukan kalam. Maka ini didahulukanlah pembahasan tentang isim, ya, karena dia yang tinggi yang dibutuhkan. Ini secara bahasa ya, menunjukkan sesuatu yang dinamai. Adapun secara istilahnya para ahli nahwu, nahwiyin, jamak dari nahwi. Nahwi itu ada dua jamaknya, jamak takhir, an-nuhat, dan nahwiyin jamak mudzakkar salim. Ini nanti kalau misalkan baca an-nuhatu, itu jamak apa? Takhir dari nahwi. Kalau nahwiyin jamak mudzakkar salim, nahwiyin, nahwiyun. Adapun di dalam istilahnya para ahli nahwu, isim adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zamanin. Sebuah kata yang menunjukkan atas suatu makna pada dirinya dan tidak berkaitan dengan keterangan waktu. Sebutan dalam ta'liq, qala al-Khudhari fi hasyiyati ala ibn Hakim, berkata al-Khudhari dalam hasyiyahnya terhadap kakinya kepada syarah Ibn Hakim, yani Ibn Hakim syarah terhadap Alfiyah, qawlu ghayra muqtarinatin bi zaman, ucapan beliau tidak berkaitan dengan waktu, kharaja bi al-fi'lu, keluar dengannya fi'il. Maka fi'il itu bukan isim. Kenapa? Karena fi'il itu berkaitan dengan waktu. La nahwu amsi wal an, tidak seperti kata amsi dan al-an. Amsi artinya apa? Kemarin. Al-an sekarang. Ini isim, ya. Fa inna madlulahu nafsuz zamani, sungguhnya yang ditunjukkan oleh dua kata ini, amsi al-an, adalah waktu itu sendiri. Jadi perhatikan, isim kata yang menunjukkan asmana pada dirinya dan tidak berkaitan dengan waktu. Sementara amsi al-an itu adalah waktu itu sendiri. Dia isim. Nah, la annahu muqtarinun bi. Jadi amsi al-an itu bukan berkaitan dengan waktu karena dia waktu itu sendiri. Wal muradu ghayru muqtarinatin bi ahadil azminati wa'an la bi mutlaqi zamanin. Yang dimaksud dengan tidak berkaitan dengan salah satu dari keterangan waktu, yaitu secara pemakaian, bukan waktu itu secara mutlak. Li'alla yahruju nahwu as-subuh wa huwa asyurbu awwalun nahari. Agar supaya keluar tidak termasuk dalam definisi ini, contoh as-subuh, yaitu minum di awal siang. Wal ghubub wa huwa syurbu akhirahu. Al ghubub adalah minum di akhir siang. Walqil huwa syurbu wasatahu. Alqil ini minum di tengah siang. Fa inna ma'naha muqtarinun bi mutlaqi zamanin. Zaman ini bisa panjang mimnya, bisa pendek. Zamanin atau zamanin. Sesungguhnya makna dari kata-kata ini tadi berkaitan atau diiringi dengan waktu secara mutlak, seperti sobah, waktu pagi. Wala ya'lam wala yu'lamu ahwa madin am ghairuhu intaha. Tidak diketahui apakah dia itu waktu lampau atau yang selainnya. Baik. Barakallahu fikum. Jadi isim, ya intinya ini tadi, sebuah kata yang menunjukkan makna pada dirinya dan tidak berkaitan dengan keterangan waktu. Keterangan waktu itu ada tiga. Waktu sekarang, hal-hal. Waktu akan datang, istiqbal. Dan waktu yang lampau, yaitu al-madi. Baik, nahwu contohnya Muhammadun, nama orang ya, Aliun, Rajulun. Rajulun artinya apa? Baisa. Lagi-lagi, dewasa. Jamalun, Abdullah. Nahrun, sungai. Tufahatun, apel. Laimunatun, lemon. Ah, bahasa Arab limon. Bakul buah. Ora ngerti ngono wae Arab tuku bingung. Limuna. Aso? Tongkat. Nah. Berikutnya baik. Ini semuanya isim ya. Menunjukkan makna pada dirinya tidak berkaitan dengan wasf. Fakullu wahidin min hadil alfat, semua dari lafad-lafad ini menunjukkan makna dan tidak ada keterangan waktu yang masuk padanya, maka dia isim ya. Tidak ada telah Muhammad, sedang Muhammad, akan Muhammad. Wa amal fi'lu ikra. Wa amal fi'lu fahuwa fi'lu wasi al-hadatu fi'lillahi nahwihi kalimatun dalas ala makna filasya wa fi'lillahi ahadatu. Ah. Bisa dibaca majhul, bisa dibaca maklum. Waqtaronat. Waqtaronat bi ahadil azminati salasati. Alati liya al-madhi wal-hal wal-mustaqbal. Nahu katabaka innahu kalimatun dallat ala makna wa huwa al-kitabatu. Wa hadzal makna muqtarin bi zamani. Muqtaronun. Muqtaronun bi zamani al-madhi. Wa nahwu yaktubu fa innahu dallat dalun ala makna wa huwa kitabatu aidan. Wa hadzal makna muqtarin muqtaranun bizamanil hadir hadiri bizamanil hadiri wa nahwu aktubu uktub fil amr fa innahu kalimatun dallat ala makna wa huwa kitabatu aidan. Wa hadzal makna muqtarin bizamani muqtarin wa muqtaran bisa ya akhir muqtaranun ya muqtaran bizamanil mustaqbal. Mustaqbal lil lazim ba'da zamani takallum. Takallumi. Takallumi. Wa mislu? Wa mislu hadhihi al-alfaz. Afadi. Wa mislu hadhihi al-alfaz nathara yansuru wa sur wa fahima wa yafhamu wa kham wa 'alima wa ya'lamu wa 'alam wa jalasa wa yajlisu wa jalis wa daraba wa yadribu wa drib. Baik. Adapun fi'il secara bahasa adalah al-hadats, perbuatan. Fi'il secara bahasa adalah perbuatan. Kata kerja ya, bahasanya perbuatan. Adapun secara istilahnya para ahli nahwu, fi'il adalah kata yang menunjukkan atas suatu makna pada dirinya dan berkaitan dengan salah satu dari tiga keterangan waktu. Berarti kan bedanya, kalau isim tadi tidak berkaitan dengan keterangan waktu, kalau fi'il berkaitan dengan salah satu dari tiga keterangan waktu, yaitu madhi, waktu lampau, hal sekarang, mustaqbal akan datang. Contohnya kataba. Kataba telah menulis. Ya. Maka sebenarnya dia adalah kata yang menunjukkan atas satu makna, yaitu kitabah, menulis. Dan makna ini berkaitan dengan waktu lampau, telah menulis. Jadi kataba itu maknanya kitabah, tapi berkaitan dengan waktu lampau, yaitu telah. Yaktubu, dia menunjukkan ada suatu makna yaitu kitabah juga, maknanya menulis juga. Makna ini berkaitan dengan waktu hadir sekarang dan juga waktu akan datang. Karena mudhari itu memiliki dua makna, hal hadir atau al hal wal mustaqbal, sekarang atau akan. Sehingga fi'il mudhari seringnya kalau tidak ada qarinah, tidak ada yang menunjukkan makna tertentu, maka dia diartikan sedang atau akan. Nah, jadi untuk yaktubu ini bisa ditambahkan wa dal mana muqtaran bi zamanil hadiri au al mustaqbal. Ya, sekarang atau akan. Dan contohnya uktub, tulislah. Maka sungguhnya dia kata yang menunjukkan atas sebuah makna yaitu menulis juga. Makna ini berkaitan dengan waktu akan datang. Kenapa? Karena kalau kita perintah ya Muhammad uktub, wahai Muhammad tulislah, perbuatan menulis itu kapan terjadi? Setelah diucapkan. Sehingga fi'il amr itu menunjukkan makna mustaqbal, makna akan. Ya, karena kalau kita perintahkan seorang uktub, ijlis, duduklah, dia akan duduk setelah diucapkan. Sehingga memiliki makna apa? Mustaqbal, makna akan, bukan makna sekarang. Baik. Alladzi ba'da zamani takallum, setelah waktu pengucapan. Jadi fi'il madhi itu maknanya fi'il madhi bermakna apa? Lampau. Fi'il mudhari bermakna hal, hadir atau mustaqbal, sekarang atau akan, fi'il amr memiliki makna apa? Mustaqbal. Nah. Contoh dari lafaz-lafaz ini, wa mislu hadhil alfaz, nasara wa yansuru wa wansur. Nasara telah menolong, sedang atau akan menolong, tolonglah. Fahima yafhamu wafham, telah faham, sedang atau akan faham, fahamilah. Alima ya'lamu i'lam, alima mengetahui. Jala saya jilisu ijlis, daraba yadribu idrib. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada iskal mungkin sebelum kita lanjutkan pelajaran sorof? At-tatabbu. Nah, tatabbu itu ya mengikuti, mencari, meneliti begitu. Nah, tulis matanya itu iya. Pentakliknya kulal, sahibul kulal. Iya. Apa? Iya. Itu Muhammad Sholih. Di pembagian secara salam. Ia pula wajiban misalnya dari asmaa ini sama seperti asmaa al ismi wal fitri wal harfu apa al ismi wal fitri wal harfi. Boleh dua-duanya. Kalau kita baca al ismi dia badal dari sebelumnya. Kalau mau dibaca ropa ya dia khobar dari mutar yang mahdhuf, huwa begitu bisa. Kalau mau dibaca majrur juga boleh sebagai badal dari salah satu asya. Nah, kelas kita lanjutkan sore. Baik, kita ulangi lagi ya dari jilid satu, karena mungkin ulangi dengan cepat saja. Kita masuk amsilah dari fa'ala yaf'ilu. Kita telah sampai pada kemarin kotor. Sekarang hamala, indah ya apa itu? Hamala, sorry. Hamala yaf'ilu amran, amtul mahmurun, hikmurun, mahmurun, mahmurun, mahmurun, mahmurun, mahmurun. Tau? Hamala yahmilu hamlan hamilun mahmulun ihmil la tahmil. Yahmilu yang tak akan membawa. Ya, yahmilu yang tak akan membawa. Ihmil bawalah. Mahmulun yang dua. Humila humila. Masih maklum berzuba. Dah ketemu belum apa Nabila? Bolak balik. Nah. Baik. Hamalah. Hamal sah. Oh, belum lancar. Kenapa Pak Zubar? Lama enggak meroja. Tasrif logo kan mudah. Cuma tinggal tambah akhir-akhirnya ya. Nah, kalau Wahid ini salah tak? Hamalat, artinya apa? Ya, hamalat. Dia seorang perempuan telah membawa. Mereka dua orang laki-laki telah membawa. Hamalat. Mudhari' maklum. penabila. Yahmilu Kok Farel, perhatikan penabila ada yang salah. Tahmiluna. Kalau seorang perempuan akan atau sedang membawa. Saya akan membawa. Ahminya. Kamu dua orang laki-laki sedang membawa. Ahmilani. Mereka banyak banyak perempuan sedang atau akan membawa. Yahmirna. Ahsan. Ayan. Barak lagi. Bilamar. Wahai Fatimah, bawalah tas ini. Yang dipanggil siapa tadi? Kok gak diartikan? Wahai Fatimah, bawalah tas ini. Ya Fatimah, ini hadihi mahkota. Mahkota dompet. Tas. Hakibah. Madi Majhul. Madi Majhul. Humiltum. Kalian laki-laki telah membawa. Majhul. Telah dibawa. Nah, humila. Mereka berdua laki-laki telah dibawa. Aku telah dibawa. Humilsu. Nah, mudhari majhul. Nuhmalu. Kami sedang atau akan dibawa. Yuhmaluna. Mereka laki-laki sedang atau akan dibawa. Berikutnya jalasa yajlisu julusan. Masdarnya julus ya. Walaupun wazannya fa'lan, fa'ala yaf'ilu fa'lan, dorabaya dribu dorban, tapi masdar sulasi, sering kita ingatkan, masdar sulasi itu hukumnya simai, ya, mendengar dari Arab, bukan kiasi, sehingga ngikut, tidak bisa. Kita buat misalkan jalan saya itu jalsan, tidak bisa. Mereka memakai masdar julus, ya, fu'ul, bukan fa'lan. Fadal ya, mana? Bagaimana? Jalan saya jenisu julusan. Jalan saya jenisu julusan. Jalan. Matulusun. Icerich. Matasirik. Matrisun. Matrisun. Mitrasun. Julita. Yusrasun. Kau. Jalasa yajlisu julusan jalisun majlusun ijlis la tajlis majlisun majlisun ijlasun ijlis Engkau seorang laki-laki. Jalasa. Ya jelisu. Dia seorang laki sedang atau akan duduk. Majlisun. Tempat atau nah, san. Mati maklum. Umar. Saya telah duduk di atas kursi ini. Jalastu di atas kursi. Ala kursi. Ala hadal kursi. Mereka laki-laki telah duduk. Jalastu kita. Soalnya cuma mereka laki-laki telah duduk. Kalian banyak perempuan telah duduk. Mereka dua perempuan telah duduk. Mereka bukan kalian. Mereka dua. Jalasa. Aslinya itu jalasat ketemu alif. Karena enggak jadi baca maka difakhra jadi jalasata. Jalasat, jalasata. Berikutnya mudhari. Kalian pakai tak ya di mereka banyak. Kami akan duduk di dalam masjid ini. Kami pas di sana. Di dalam masjid. Ya, dalam masjid ini. Di lamar. Wahai dua pelajar, duduklah kalian berdua, pelajar laki-laki. Wahai Ali, duduklah di atas kursi ini. Wahai Ali, duduklah di atas kursi. Wahai Fatimah, duduklah. Wahai Fatimah, duduklah. Nah, Ghofaro, ada dua di sini, masternya, Ghofronan, Maghfiratan. Cuma di sini dipisah. Kita langsung jadikan satu saja. Ghofaro yaghfiru ghufranan maghfiratan gitu. Digabung masdar dua ini langsung jadi satu. Ghofaro yaghfiru ghufranan maghfiratan ghafirun. Tafadhal, Pak Ibrahim. Ghofaro yaghfiru ghufranan maghfiratan ghafirun maghfurun ighfirla taghfir maghfirun maghfirun mefahrun ghufira yufarun. Rawaih Isnin Salasa. Ghafara yaghfiru ghufranan maghfiratan ghafirun maghfurun ighfirla taghfir maghfirun maghfirun mefahrun ghufira yufarun. Maghfur. Nah, al-maghfur katanya yang diampuni. Tidak boleh kita menjazmkan seorang diampuni. Ghafirun. Orang yang diampuni. Kok sama dengan maghfurun? Yang diampuni. Kalau maghfurun yang diampuni, kalau ghafirun yang mufa'il, yang memberi ampunan, yang mengampuni. Ya. Oh, nama Allah apa? Ghafur, Ghafar, kayak siga mubalaghah, yang maha. Bukan ghafir tapi Ghafar, Ghafur, maha mengampuni, banyak mengampuni. Nah. Ghufira. Ghufira telah diampuni. Dia seorang laki-laki sedang akan mengampuni. Dia seorang laki-laki sedang atau akan mengampuni. Dia seorang laki-laki sedang akan mengampuni. Dia seorang laki-laki nggak usah dipikirkan. Ya, kiru langsung ya, karena di situ ada domir huwa pada ya kiru itu. Terakhir, apa? Pilih apa? Wazan. Amr. Ya sudah. Anaknya Amr. Ya Allah ampunilah aku. Ya Allah ampunilah aku. Ya Allah. Kenapa? Ora tau doa kuwi apa? Tiap hari doa kok. Nah, ya apa padahalnya? Ya Allah. Ikhirli. Ya Allah itu bisa diganti ianya dengan mim di akhir. Jadi apa? Ya diganti dengan mim di belakang. Jadi apa? Ya. Ianya dibuang, diganti mim di belakang. Ya Allah, ya kan? Ini munada. Ya, pakai lafaz jalalah Allah. Munada ini ya Allah, ya. Ini dibuang, nanti mim di belakang. Jadi apa? Allahumma ighfir li, apa lo? Ya Allah ampunilah kami. Allahumma ighfir lana. Amin. Naktafi bihadza. Apa ya? Sama. Khusus untuk pembelajaran. Iya. Baik, nak tadi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.